Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Ada dua orang yang saling berselisih. Dua orang ini saling debat. Yang satu menyatakan orang itu harus bekerja dulu, bergerak dulu, baru dapat rezeki. Al-harakah fiha barakah. Gerak itu ada berkahnya. Usaha oh masih titik. Seakan-akan begitu. Baru oleh. Yang satu menyatakan duduk kerno usaha oleh. Masih gak usaha kalau udah ditakdir ya oleh. Yang satu menyatakan rezeki itu bukan karena usaha. Sekalipun tidak berusaha, diem, dipaku. Kalau udah rezekinya pasti sampai. Wah, debat ini dua orang di satu rumah. Akhirnya lama-lama mau pulang. Wis mulai wis. Kata orang yang menyatakan gerakalah kamu sedikit, kamu akan mendapatkan berkah. Keluar dari rumah, kok ada pohon delima begitu, buahnya jatuh. Blok, ada di mukanya dia. Diambil sama si orang tadi itu. Delon, gerak di titik lo antuk. Al-haraka fiha barak. Bergerak itu ada berkah. Saya keluar gerakkan beberapa langkah saja wis antuk lo. Dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah ada hasil. Malas mau makan. Nih. Diuncalno sama temennya yang ada dalam rumah. Ini nih. Makanan kau sudah. Saya langsung pulang. Diterima sama yang dalam rumah. Dilemparkan diterima. Blok. Tuh lihat. Masih tak gerak lek wayahe antuk kata dia. Artinya apa? Dua-duanya ini benar. Kenapa dua-duanya meyakini bahwa itu semuanya didapatkan dari Allah. Yang bergerak bukan karena gerakannya itu yang menentukan rizkinya, tapi dia cari berkah dari gerakannya. Yang tidak bergerak tadi itu tetap meyakini rizki dari Allah. Dua-duanya benar. Segala sesuatu yang terjadi ini kehendak Allah. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.